Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa man tamassaka bisunnati ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar serta para sahabat BSI yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kembali di malam hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita dalam daurah idaman, yaitu daurah ilmu dasar keislaman, membahas kitab usul iman fi daw'il kitab wa sunnah, iqdah jama'at ibn ulama, yaitu pembahasan pokok-pokok keimanan dalam Al-Quran dan sunnah, yang dikumpulkan oleh majlis ilmu para ulama yang membahas kitab ini, yang mempersiapkan bahan dan materi dari kitab ini. Semoga Allah SWT merahmati mereka dan menjaga mereka di antara mereka yang masih hidup. Baik, para wan akhwat rahmati Allah SWT, pembahasan kita adalah merupakan pembahasan dari pembahasan kitab ini, itu pembahasan tentang celaan berpecah belah dalam agama, yaitu larangan berpecah belah dalam agama ini. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang perkara ini dan masalah ini. Dan juga, kitab-kitab para ulama yang membahas tentang akidah Ahlussunnah Jamaah tak luput membahas masalah ini. Karena ini adalah merupakan pokok terpenting dari usul agama. Oleh sebab itu, di antara seperti Muhammad Syekh Muhammad bin Al-Wahhab dalam kitabnya Usul Sittah, menjadikan pembahasan bersatu dalam agama ini, pembahasan yang kedua dari pembahasan kitab usul sittah, enam pokok atau enam prinsip dalam beragama. Setelah beliau menjelaskan tentang kedudukan dan keagungan tauhid, setelah itu beliau membahas pembahasan tentang al-asl tsani, pokok yang prinsip yang kedua adalah wajibnya menjaga persatuan dalam agama. Sebenarnya kita jelaskan tadi tidak sedikit ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan mencoba membahas dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, kemudian setelah itu kita akan mencoba menjelaskan sekaligus kandungan dari Al-Quran dan Sunnah tersebut, efek buruk daripada perpecah belahan dalam agama ini, kemudian apa solusi dari perpecah belahan tersebut, serta bentuk dan bagian dari macam-macam perpecah belahan dalam agama atau perbedaan pendapat. Dalam pembahasan lain juga disebut itu menjaga persatuan dalam agama, seperti mana juga dibahas oleh Imam Tuhawi dalam akidah beliau dan dijelaskan oleh Ibnu Abil Aiz dalam syarahnya, yaitu wajibnya menjaga persatuan dalam agama. Jadi sebenarnya kita jelaskan bahwa ini adalah salah satu prinsip pokok dari pokok ajaran Ahlussunnah Jamaah yang selalu ditegaskan oleh para ulama yang menulis berbagai akidah, kitab-kitab akidah, ya, ataupun menjelaskan tentang poin-poin penting dalam agama yang harus dimengerti oleh setiap Muslim. Baik, kita akan melihat, ya, tidak sedikit sebenarnya Allah SWT bercerita tentang wajibnya menjaga persatuan dalam Al-Quran atau memerintahkan untuk menjaga persatuan. Di sisi lain juga banyaknya ayat ataupun hadis Nabi SAW yang mencela perpecah belahan. Baik, sebagaimana nanti kita akan jelaskan di sini, di antara firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran, ya, yang barangkali adalah ayat yang sangat tegas dan jelas membahas permasalahan ini, yaitu Ali Imran ayat 102, 103 dan juga 105. Ya, kita melihat di sini dalam ayat ini menjelaskan banyak hal tentang hal masalah berkenaan dengan wajibnya menjaga persatuan dan juga larangan berpecah belah dalam agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Imran ayat 102, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Ya, artinya istiqamah dalam agama ini benar-benar tentu artinya di sini adalah baik secara ilmu, hendaknya kita mempelajari sehingga sampai pada tingkat keyakinan yang kuat, kemudian juga diiringi dengan amal yang istiqomah untuk memakai ilmu tersebut. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dari keadaan beragama Islam, kata Allah SWT. Setelah itu datang perintah, wa'tasimu bihabli jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian keseluruhannya dengan agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Nah, ini ayat yang menegaskan hal itu. Kalau kita mencoba menggali apa antara kaitan kandungan ayat yang sebelum dengan ayat yang bicara tentang wa'tasimu bihabli jami'an wa la tafarraqu. Ya, apa kaitannya dengan ayat yang perintah untuk bertakwa dengan hubungan kaitan berpegang teguh dengan tali Allah dan berpecah belah? Apa yang diperintahkan Allah mengetahui apa yang dilarang oleh Allah SWT? Ya, kemudian yang diperintahkan Allah SWT itu pun banyak rinciannya. Ada yang wajib ain, fardu ain, ada fardu kifayah. Kemudian ada lagi sunnah mu'akkadah dan sunnah mutlaqah. Kemudian ada lagi di bagian dari yang haram, kemudian makruh. Ya, dan mubah, yang sebenarnya yang disebut oleh para ulama, jelaskan para ulama dalam pembahasan hukum taklifi, yaitu hukum-hukum berkenaan dengan perbuatan manusia. Jadi kunci agar kita tetap bersatu dalam agama ini, bahwa setiap pribadi umat benar-benar konsekuen dengan ketakwaannya. Jadi tadi konsekuen ini artinya menggali ajaran Islam secara ilmu dan menerapkan ajaran Islam secara amal dalam dunia nyatanya. Ya, kemudian istiqamah di dalam ilmu Islam dan amal Islam tersebut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal, jangan kalian mati kata Allah kecuali dengan keadaan Islam. Kemudian wa'tasimu bihab jami'an. Nah, berpegang teguh dengan tali Allah inilah kaitannya dengan masalah persatuan. Hendaklah kalian semua bersatu berpegang teguh dengan tali Allah, dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Hablullah di sini ditafsirkan para ulama adalah dinul Islam atau Al-Qur'an. Ya, yang berpegang teguh Al-Quran pasti berpegang teguh dengan dinul Islam. Dinul Islam adalah kitab sucinya dan dasar pemahamannya atau pokok inti dari ajaran Islam itu adalah dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hal-hal yang menyebabkan kita akan terjadi perpecah belahan adalah ketika kita tidak benar-benar mengerti tentang ajaran agama ini sebaik secara akidah, mendalami secara ilmu. Ya, akidah dan ibadah maupun akhlaknya. Ini perintah ketegasan. Wa'tasimu bihabli jami'an wa la tafarraqu. Jadi ada perintah, ada larangan. Larangan di sini jangan kalian berpecah belah. Tentu larangan di sini adalah haram. Artinya barang siapa yang melakukan perjalanan dalam agama ini, maka dia telah membuat suatu perkara yang haram. Itu artinya. Jadi apa bentuk melakukan perpecah belah dalam agama ini adalah membuat ajaran-ajaran baru, baik dalam sisi akidah, ya, menyelewengkan pemahaman-pemahaman Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, ya, itu adalah orang-orang yang telah membuat kekacauan dalam agama. Jadi artinya dia telah membuat kekacauan dalam agama, baik dalam akidahnya ataupun hukum-hukum fikihnya yang telah jelas secara konteks dan tekstual ada dalilnya dan ijma' para sahabat, para ulama dalam permasalahan tersebut. Kemudian dia hendak merubah berbagai perkara-perkara yang telah jelas dalil-dalilnya, yang telah hukum-hukumnya telah ditetapkan, yang telah diyakini oleh para sahabat dan diamalkan oleh para sahabat, kemudian disampaikan kepada tabi'in, kemudian para tabi'in mengajarkan kepada atba' tabi'in dan kepada para ulama-ulama penerus mereka. Maka hari-hari ini banyak pemikiran-pemikiran mencoba mengotak-atik perkara-perkara yang sudah paten dalam agama, yang sudah paten, yang tidak mungkin untuk diotak-atik lagi. Ya, bedakan antara perkara-perkara umur istihadiyah, mustahdasa, dengan perkara-perkara yang pokok dan usul dalam agama. Nah, maka hari-hari ini atau beberapa waktu yang lalu kita cepat diherankan dengan berbagai pernyataan-pernyataan orang mengatakan bahwa kitab itu konstitusi atau konstitusi lebih tinggi dari kitab suci, atau jergan-jergan yang sangat aneh dan nyeleneh itu mengatakan bahwa berhujah dengan milkul yamin tentang kehalalan perbuatan zina sebagai macamnya, itu adalah bentuk hal-hal yang membawa perdebatan-perdebatan perselisihan di dalam agama ini. Ya, padahal itu adalah bagian dari suatu kesimpulan yang sudah paten dari dalil agama yang tidak mungkin di otak-atik, ya. Betapa cerdasnya Anda, tidak akan cerdas Anda daripada Imam Syafi'i dan para ulama dulunya. Berapapun profesornya Anda, profesor Anda tidak akan bernilai bila Anda mencoba mengotak-atik ijma' para ulama, mengotak-atik kepastian hukum yang telah ditetapkan oleh dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mengotak-atik ke sesuatu yang telah pasti, yang telah jelas dalil-dalilnya, itu tidak lebih dari menunjukkan kebalikan kedunguan orang itu dalam memahami Islam dan kebodohan dia. Ya, maka bagaimanapun dia bergelar akademik, tapi apabila dia mencoba mengotak-atik hukum-hukum yang telah ijma' para sahabat, ijma' para utabi'in, ijma' para ulama-ulama di bagai generasi umat ini, lalu dia ingin membuat suatu pendapat yang menurut dia kecerdasan yang dungu itu, itu adalah suatu sikap yang telah membuat perpecahan dalam agama, maka dia adalah orang yang terlaknat perbuatannya juga pelakunya. Maka dia telah berbuat suatu yang haram dalam agama ini. Kemudian Allah ingatkan, "Wadhkuru ni'matal 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum." Kemudian ingatlah nikmat Allah kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian berada dalam permusuhan. Ya, permusuhan yang tidak henti-hentinya. Ya. Fa'alafa baina qulubikum. Lalu Allah damaikan, satukan hati-hati kalian, lembutkan antara hati kalian. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Lalu kalian dengan nikmat Allah menjadi bersaudara. Nah, ini satu nikmat yang besar. Persatuan dan kesatuan suatu nikmat yang besar, ya, baik dalam bangsa maupun dalam agama. Jadi persatuan itu ada dua pengertinya, pengertian persatuan umat Islam, kemudian persatuan dalam sebuah kekuasaan di bawah pemimpin yang resmi. Ya, maka persatuan dalam agama ini maksud adalah sebenarnya yang dijelaskan oleh para ulama, ya, adalah persatuan yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, bukan atas pemahaman kelompok tertentu, ya, tapi atas pemahaman salaful ummah, salafus soleh, para sahabat, para tabi'in, dan atba' tabi'in yang telah menjelaskan maksud dari berbagai penafsiran ayat Al-Quran, demikian pula penjelasan dari hadis-hadis Nabi SAW. Dan mereka telah dipuji oleh Allah SWT, demikian pula Rasulullah SAW tentang kebenaran jalan mereka, kebenaran pandangan mereka dan keyakinan mereka. Ya, maka tidak ada yang lebih sukses, yang lebih cerdas dari para sahabat Rasulullah SAW dalam memahami agama ini. Baik. Wa kuntum ala shafahbar minan nar fa anqadhakum minha. Kalian telah berada sebetulnya di jurang pinggir jenak, ya, di pinggir jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Ini menunjukkan tentang betapa efek dari perpecahan itu, terjadi permusuhan yang tidak habis-habisnya. Kemudian adalah di akhirat. Kalau di dunia permusuhan, ya, permusuhan ini mengefek berbagai perkara, terjadi pembunuhan yang lebih dahsyat, hancurnya fasilitas-fasilitas umum, ya, rusaknya kehidupan, tatanan kehidupan kita berbangsa dan negara, ya, dan berbagai hal. Tidak diragukan dengan permusuhan itu telah banyak merugikan, ya, apalagi perkara-perkara dan agama. Tentu kerugian dan kerusakan yang timbul dalam agama jauh lebih fatal dibanding kerusakan-kerusakan yang dari permusuhan itu dari sisi duniawi. Efek ukhrawinya adalah digambarkan oleh sementara bahwa orang bermusuh-musuhan itu adalah seperti orang telah berada di jurang neraka. Sudah berada di bibir jurang neraka. Di bibir jurang neraka. Artinya sudah betul-betul mereka dengan sangat mudah tergelincir akan masuk neraka. Arti ancaman bagi orang berada di situ bahwa perbuatannya adalah sangat membawa kepada azab Allah, yaitu masuk ke dalam neraka. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi la'allakum tahtadun. Demikian Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapat petunjuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini terdapat sebab-sebab yang membawa kepada persatuan, yaitu istiqamah dalam agama ini, mengamalkannya dan mempelajarinya serta mempertahankan kebenaran itu, ya, dengan hujah-hujah yang kuat. Kemudian juga dalam ayat ini, haramnya berpecah belah, kemudian efek buruknya permusuhan yang tidak akan pernah reda, kemudian juga efek di akhirat adalah kehancuran, azab yang pedih, atau azab yang akan dia terima dalam neraka Allah SWT. Dan Allah SWT menjelaskan ayat ini, kata Allah SWT adalah agar kalian mendapat petunjuk. Apa yang petunjuk di sini, la'alakum tahtadun, adalah orang-orang yang diberi taufik Allah SWT untuk mempersatukan umat ini di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya 105, wala takunu. Nah, ini efek buruk lagi, Allah memberikan sebuah perumpamaan tentang umat yang berlalu. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Jangan kalian seperti umat-umat orang-orang sebelum kalian, ya, yang mereka berselisih dan berpecah belah. Mimba'di ma ja'ahumul bayyinat. Setelah mereka datang kepada mereka, setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan ayat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan, yaitu bentuk perpecah belahan mereka adalah imma ketika datangnya kebenaran mereka menolaknya, berselisih, kemudian yang menerima mereka cap dengan orang yang, tentu ketika datang kebenaran ada dua pihak secara umum. Ada yang menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang di para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ada yang menerima. Yang di antara yang menerima ini akan terjadi permusuhan. Akibatnya itu terjadinya berbagai pembunuhan dan berbagai macam bentuk efek buruk dalam kehidupan mereka. Kemudian di antara juga orang-orang yang sama mengikut kebenaran juga ada efek yang buruk lagi ketika mereka tidak mengamalkan kebenaran itu. Kebenaran itu hanya sebatas sebagai wacana dan sakofah, atau sebagai santapan akal semata, tapi tidak dibuktikan dalam perbuatan mereka. Jadi janganlah kalian berpecah belah seperti orang-orang yang sudah belum kalian. Kata Allah SWT, kalian tatafarraqu, jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang telah berpecah belah dan berselisih dan setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan. Ya, setelah dijelaskan bagaimana tauhid dijelaskan, bagaimana perbuatan syirik dijelaskan, bagaimana beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir. Lalu di dalam pengimanan, pengamalan, pemahaman salah-salah timbul perselisihan-perselisihan di antara mereka. Ya. Ya, ada yang meyakini, ada yang membelokkan pengertian yang seterusnya. Kemudian apa azab bagi orang-orang yang membuat demikian, yang berpecah belah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ulai lakum adzabun adzim. Wa ulai kalam adzabun adzim. Bagi mereka adalah azab yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah balasan bagi orang yang berpecah belah dalam agama. Yang membuat pandangan-pandangan yang kemudian menimbulkan perselisihan di kalangan kaum muslimin akibat dari pendapatnya dia tersebut. Ya, terjadinya berbagai paham-paham yang menyimpang, aliran-aliran yang sesat, ya, dan menyesatkan, maka itu adalah satu azab yang akan diterima adalah laum azabun azim. Ini ancam bagi orang-orang yang membuat perpecah belahan dalam agama ini. Kemudian juga dalam surat Al-Anfal ayat 46 Allah Subhanahu wa taala, wala tanazaru fatashabu wa tadabaru hukum. Jangan kalian bertengkar, ya. Fatafshalu, maka kalian akan lemah. Atau dari hukum dan hilangnya kekuatan kalian. Hilangnya kekuatan kalian. Maka ini efek buruk bagi kaum muslimin yang berpecah belah. Maka dia, umat ini akan menjadi umat yang tidak berwibawa di hadapan umat lain. Nah, ini sudah nyata. Perpecahan belahan yang begitu banyak tengah umat ini telah menyebabkan musuh-musuh Islam sangat mudah untuk menghancurkan mereka, membinasakan mereka, merusak mereka. Bahkan musuh Islam membenturkan antara kelompok dan kelompok yang lainnya. Ini sangat nyata dalam kehidupan kita. Sangat nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana musuh-musuh Islam menjadikan sesama kaum muslimin untuk saling berselisih, bergontok-gontokan dan saling menghina, saling memfitnah, ya, saling menghujat, saling memaki, ya, saling menjegal, ya. Ini kenyataan dalam kehidupan kita, baik secara politik, ya, kemudian paham-paham yang menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah, ya, menjadikan sebuah ajang pertarungan perselisihan yang begitu dahsyat. Maka akibatnya umat ini menjadi umat yang lemah. Ketika mereka sibuk dengan perselisihan-perselisihan yang ada antara mereka, musuh-musuh menjadi tenang di dalam melancarkan program-program dan rencana-rencana mereka. Maka kelemahan umat ini adalah perpecah belahan yang ada di tengah-tengah mereka. Oleh sebab itu, setiap kelompok, setiap pimpinan jamaah, setiap pimpinan lembaga-lembaga Islam, ya, tokoh-tokoh Islam, hendaknya mereka menyadarkan diri mereka dan orang-orang sekitar mereka untuk mengajak umat ini benar-benar berjalan di atas agama yang istiqomah, pemahaman yang lurus sesuai dengan pemahaman para sahabat dan para tabi'in atau tabi'in, pengamalan yang lurus sesuai dengan amalan-amalan yang dilaksanakan oleh sahabat dan para tabi'in atau tabi'in. Dan tidak ada solusi kecuali hanya dengan mengikuti jalan sahabat tersebut. Nanti akan kita jelaskan apa solusi ketika kita menemui perselisihan dan juga melihat adanya perpecahan jalan di tengah umat ini. Baik. Jadi, efek buruknya ini sudah berapa efek buruk, ya, ancaman bagi orang-orang yang membuat perpecahan jalan dalam agama ini. Pertama, mereka akan salah satu membuka jalan penyebab hancurnya umat ini, lemahnya umat ini adalah karena para pimpinan-pimpinan tokoh-tokoh umat yang telah memecah belah barisan mereka. Dan nyata dalam perjuangan umat Islam di Indonesia semenjak kemerdekaan sampai hari ini, yang melemahkan perjuangan-perjuangan umat itu adanya kelompok-kelompok yang tengah umat ini yang bekerjasama dengan musuh-musuh, kemudian ya dengan imbalan-imbalan duniawi, ya itu yang menyebabkan umat selalu gagal ketika berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Atau lebih dikenal dengan kalau di masa Rasulullah SAW, efek inilah yang atau cara inilah yang dilakukan orang-orang munafikin. Ketika kaum muslim berhadapan dengan musuh, mereka membuat keonaran dalam barisan umat Islam dan mereka justru melemahkan barisan umat Islam. Dalam surah Al-An'am Allah juga jelaskan ya, bagaimana Allah menjelaskan bahwa Allah menyatakan bahwa orang-orang membuat perpecahan dalam agama ini tidaklah bagian dari bahwa Rasulullah SAW tidak termasuk golongan mereka. Innal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang bercabalah agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, engkau tidak termasuk golongan mereka. Lasta minhum, engkau tidak masuk golongan mereka sedikit pun. Arti mereka ini adalah menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berapa pelanggaran dari tadi kita sebutkan, berapa ancaman gambaran. Tentu orang yang tidak sesuai jalannya dengan jalan Rasulullah pastilah menjadi orang yang penghuni neraka, itu pastinya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala bebaskan rasulnya dari kelompok-kelompok yang ta'assub, yang fanatik dengan golong-golong mereka. Lasta minhum fi syai'. Hari ini kita lihat banyak sekali kelompok-kelompok yang lebih mengajak pengikutnya untuk fanatik kepada golongan dan ormasnya daripada mengajak orang benar-benar menjelaskan Islam. Ya, bahkan menjadikan standar-standar pemahaman kelompoknya menjadi standar untuk mengukur orang radikalisme atau tidaknya. Ya, kalau orang tidak mengamalkan apa namanya budaya-budaya dari ormas dia, dianggap orang radikal. Ya. Orang tidak sesuai dengan pemahaman langsung dianggap radikal. Ini suatu bentuk-bentuk yang telah menimbulkan perpecah belahan di tengah umat. Lasta minhum fi syai'. Orang-orang yang kata Allah SWT, innal ladzina faraqu dinahum, orang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, berpartai-partai, lasta minhum fi syai'. Engkau tidak masuk ke bagian dari mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran betapa celaan bagi orang-orang yang memecah belah agama, membuat perpecahan dalam agama ini. Bersatu dalam agama ini, bersatu dalam agama, itu adalah ajaran, perintah Allah SWT kepada setiap Nabi, bukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Menjaga persatuan ini adalah perintah Allah kepada setiap Nabi. Dan ini Allah jelaskan dalam surat Asyura ayat 13. Syara'alakum min din mawassa bihi Nuhan, walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima, wa Musa wa Isa, an aqimu dina wa la tatafaraku fih. Telah disyariatkan untuk kalian dari agama apa yang diwasiatkan dengannya Nuh, yaitu Nabi Nuh, dan apa yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, dan apa yang kami wasiatkan dengannya Ibrahim, Musa dan Isa, ya, an aqimu din, agaklah mereka menegakkan agama mereka, jangan, ya, anggaplah kalian menegakkan agama, wa la tatafaraku fih, jangan kalian berselisih dalam agama itu. Jadi yang banyak membuat perselisihan dalam agama ini adalah orang-orang yang selalu mencoba ya merusak ajaran Islam dari dalam. Maka oleh sebab itu perintah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan an aqimu, dan hendaklah kalian tegakkan agama. Tentu dengan ilmu dan pengorbanan, perjuangan dengan sesuai dengan kemampuan masing-masing, hartanya, kedudukannya, ya, dengan ilmunya, ya. Maka masing-masing harus berjuang menegakkan agama ini. Wala tatafaraku fi, jangan kalian berpecah belah dalamnya. Ya, di antara bentuknya adalah orang-orang selalu menghambat-hambat, bahkan melecehkan, bahkan mengolok-olok orang-orang yang mencoba menjalankan ajaran agama. Ini adalah bentuk orang-orang telah membuat perpecah belah dalam agama ini. Maka perintah Allah kepada setiap nabi sebelumnya, di antara ini Nabi Ulul Azmi disebutkan sini, Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa dan Nabi Isa. Allah sebutkan, hendaklah kalian menegakkan agama kalian, wala tatafaruqu fi, jangan kalian pecah belah. Ini larangan lagi, jangan kalian pecah belah. Tentu hubungan antara menegakkan agama dan pecah belah adalah efek tidak menjalankan agama, tidak memahami agama ini. Ini yang kadang-kadang menimbulkan pecah belahan. Ya, ketika orang menjelaskan berbagai persoalan akidah, persoalan ibadah, ya, muamalah sesuai dengan tuntunan Al-Quran Sunnah pemahaman salafus saleh, mereka-mereka yang tidak memiliki ilmu ini, mereka-mereka yang memiliki pemahaman-pemahaman yang melenceng dari pemahaman salafus saleh ini, Nah, inilah membuat mereka selalu membuat onaran agama ini, mereka yang selalu membuat mencemarkan ajaran Islam ini, mereka yang telah merusak kemurnian Islam, mereka yang telah merusak kemuliaan Islam, sehingga terjadi pecah belahan. Ya. Baik, ini di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang apa perintah untuk bersatu dalam agama dan cegahan untuk tidak pecah belah dan larangan untuk tidak berpecah belah dalam agama ini. Kalau hadis Nabi SAW sangat banyak sekali, ya, di antara hadis-hadis yang sering kita dengar di para ustaz, para da'i, para kiai, para tokoh-tokoh agama, yaitu Allah memerintahkan bagaimana persatuan kaum muslimin bagaikan bangunan. Al-mu'min, lil-mu'min kalbunyan, yasyudu ba'du ba'dan. Orang, seorang mu'min bagi mu'min lainnya, seperti bangunan. Saling mengukuhkan antara satu bagian dan bagian yang lainnya. Nah, kita lihat, ini gambaran begitu pentingnya menjaga persatuan ini. Tapi persatuan itu tidak akan pernah lahir kalau kita tidak memahami agama sesuai dengan konsep yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW, para sahabat soleh, para tabi'in, dan akbat tabi'in. Maka kalau kita lihat, munculnya pecah belahan yang menimbulkan agama ini mulai dari orang yang milisi kelompok sahabat, ya, pemaham sahabat, Khawarij, lahir di zaman Ali bin Abi Thalib. Ya. Kita melihat, adakah pecah belahan di antara sahabat, seperti perselisihan Muawiyah dan Ali bin Thalib, tapi mereka tidak menjadi firqah, mereka tidak menjadi perselisih, menjadi kelompok tersendiri. Justru, Muawiyah dan setelah itu Ali, ya, kaum muslimin menjadi bersatu lagi, setelah Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Jadi tidak ada namanya madhab Muawiyah, ini madhab Ali, tidak ada istilah. Tapi setelah Ali berkuasa muncul kelompok. Ya, ketika Ali berkuasa muncul kelompok milisi paham sahabat. Yang itu mereka adalah memusuhi Muawiyah, mengkafirkan Muawiyah dan Ali bin Talib, serta Talha dan Zubair dan Aisyah dan Anha dan para sahabat ikut dalam perang jalan perang Siffin. Yaitu kelompok Khawarij. Nah, ini mulai yang mencabalah agama. Dibarengi, diiringi kelompok Khawarij lalu kelompok Syiah. Dan bagi sektenya. Zaidiyah, Syiah Rafidah, Ismailiyah, ya, Buhra, kemudian Batiniyah, dan seterusnya. Ya. Kemudian lahir kelompok juga Al-Jahmiyah. Ya. Jahmiyah. Jadi Khawarij dan Syiah ini sama-sama sebetulnya kesesatan mereka di sisi pandang mereka pada sahabat Rasulullah SAW. Khawarij mengkafirkan sejumlah besar pada sahabat. Demikian pula Syiah Rafidah mengkafirkan jumlah besar dari sahabat, kecuali Ahlul Bait saja yang tidak mereka kafirkan. Itu kalau nisbah sahabat dengan Ahlul Bait berat dengan jumlah sahabat seluruhan, itu sangat sedikit jumlah Ahlul Bait, ya, dibanding para jumlah para sahabat yang di masa Rasulullah SAW. Dan mereka hanya berloyal kepada Ahlul Bait saja. Selebihnya mereka kafirkan. Orang Khawarij justru mengkafirkan para sahabat. Jadi ketika mereka telah mengkafirkan para sahabat, lalu paham siapa yang akan mereka jalankan. Bagaimana mereka mengenal makna yang benar tentang ayat Al-Quran. Bagaimana bisa akan mereka mengetahui tafsir yang benar terhadap ayat Al-Quran? Mana yang benar terhadap hadis Nabi SAW? Karena mereka sudah menjauhi, tidak lagi menerima penjelasan sahabat. Nah, oleh sebab itu sampai hari ini kita lihat gerakan-gerakan yang ada, apapun nama madhab dan alirannya dan pemikirannya, ideologinya, apapun saja, ya, dari kelompok-kelompok yang menisbahkan diri ke dalam Islam, pasti intinya mereka adalah di sini. Mereka mengajak umat untuk memahami, ya, sesuai pemahaman mereka dan tokoh-tokoh mereka. Bukan mengajak umat untuk memahami Al-Quran Sunnah sesuai pemahaman para salafus saleh. Orang Khawarij mengajak pemahaman Islam sesuai pemahaman tokoh mereka. Orang Syiah Rafidah, orang Syiah-Syiah sebagai sekte juga demikian. Orang Jahmiyah yang memperandakan ayat-ayat asma' sifat, kemudian diikuti oleh sekte-sekte lain berikutnya, muncullah sekte setelah Jahmiyah, Mu'tazilah, setelah itu ada lagi Qullabiyah, datang lagi sekte, apalagi kelompok lain, Maturidiyah, Asyair, dan terusnya. Ini semua adalah telah membuat kegaduhan, perpecahan dalam umat. Kemudian datang lagi dalam masalah iman pada takdir, mereka berpecah belah lagi, ada kelompok Qadariyah, ada kelompok Jabariyah. Kemudian juga di dalam masalah iman tadi kita semua kelompok Khawarij ada lagi al-Murji'ah dan seterusnya berbagai cara berbagai kelompok lahir yang telah memecah belah umat ini. Nah, ini yang perlu kita waspada. Nah, sedangkan Rasulullah SAW menggambar umat ini harus saling mendukung dan tidak akan mungkin mereka saling mengokohkan kalau mereka tidak satu paham dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Inti perselisihan kita itu adalah karena kita tidak merujuk memahami agama ini sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, yang mereka ini yang kita disuruh merujuk oleh Rasulullah ketika melihat perselisihan. Nah, nanti kita akan melihat, kalau kita lihat contohnya ya, kita coba sedikit melihat solusi ketika terjadi pepecah belahan. Rasulullah SAW menegaskan bahwa umat ini akan timbul pepecah belahan di tengah-tengah umat ini. 73 golongan atau Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan 72 golongan itu adalah, mereka adalah calon penghuni neraka. Kemudian satu golongan yang mereka adalah orang-orang yang benar pemahamannya. Lalu siapa mereka yang disebut oleh Rasulullah SAW yang selamat dari firqatun najiyah, yang selamat di neraka itu? Ma'ana li ashabi. Orang yang berpegang teguh di atasnya, orang yang berjalan di atasnya aku hari ini dan sahabatku. Nah, ini yang jelas dia bawa, kenapa dibawa para sahabat Rasulullah SAW? Karena Rasulullah menjelaskan, ya, orang yang mengamalkan ajaranku sesuai dengan pemaham sahabat. Sahabat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis Ibad bin Sariyah, Rasulullah memberikan nasihat kepada sahabatnya, yaitu fa'innu mayya'ish minkum fasakhtilafan katira. Sungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, kata Rasulullah kepada sahabatnya, akan melihat perselisihan-perselisihan di tengah umat ini. Lalu Rasulullah memberikan resep, memberikan rumus agar mereka lepas dari perpecah belahan itu, memberikan jalan keluar di masalah itu. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa rasyidin al-mahdi. Hendaklah pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Jadi intinya dalam berpecah belah kembali kepada sunnah. Bagaimana sunnah Rasulullah? Sunnah ini bukan berarti sunnah dalam pemahaman ulama usul fikih, ulama ahli fikih, tidak. Sunnah dalam arti pengertian adalah ulama akidah, yaitu lawan dari bid'ah. Nah, itu maksudnya. Jadi kita harus berpegang teguh dengan pemahaman sunnah dalam artian adalah pemahaman yang betul-betul diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat dan diikuti oleh para sahabat Rasulullah, diajarkan oleh para sahabat kepada tabi'in dan diikuti para tabi'in, kemudian para tabi'in mengajar kepada atba' tabi'in. Pemaham para sahabat. Demikian pula, kalau kita lihat coba ayat-ayat lain, pemaham ketika Allah SWT menyebutkan, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Ya, إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Ya, jika kalian berselisih tentang sesuatu, mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Ini solusi. Kita berbeda pendapat, lihat dalil-dalil Al-Quran Sunnah. Kita berbeda, lihat ketika memahami sebuah Al-Quran, bantu dengan hadis-hadis Nabi SAW. Ya, ditambah tadi, ketika berselisih, ketika dalam memahami Al-Quran Sunnah, maka standar pemahaman yang benar adalah dikembalikan kepada para sahabat. Sesuai dengan hadis-hadis yang disebutkan Rasulullah SAW tadi, ketika terjadi percobaan di tengah umat ini. Ya, fa'intanazatum fi syafar ruhilai warasun kuntum tuh nabilayum ilah. Dari kekhairu asan utawila. Itulah jalan terbaik dan sebaik-baik solusi, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Walau Rabbi kalau minun hatta hukmi muka bima syajara bainahum, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Demi Allah mereka tidak beriman. Demi Tuhanmu. Walau Rabbi kan, maka tidak demi Rabbmu, maka tidak berimanlah mereka. Sampai mereka mencari solusi dalam perkara-perkara yang mereka perselisihan itu, yaitu hatta yuhaqqimuka bima syajara bainahum. Mereka menjadikan engkau sebagai hakim, pemutus perkara dalam perkara-perkara yang mereka berselisih dalam. Demikian pula ayat yang lain, wa ma qaulal mu'minina. Ya. Idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum. Ya, tidaklah ada pantas ungkap seorang mukmin apabila mereka diajak untuk beriman, ya, ya, untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, ya, ya. Makanya kata Allah SWT, wa ma kana qaul al mu'mina idza du'a ila Allah, ya, inna ma qaul al mu'mina, inna ma kana qaul al mu'mina, wa kana al mu'mina wal mu'mina idza ay. Dalam ayat lain surat Al-Ahzab, wa makana lu'min wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyaratu min amrihim. Ini surat Al-Ahzab. Wa makana lu'min li mu'min wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyaratu min amrihim. Tidak adalah pilihan, tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Ya. Wa makana li mu'min wa mu'minatin idza qadallahu, apabila Allah telah memutuskan seperti juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki pilihan yang lain dari urusan itu, dari urusan mereka. Mamakana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Apabila Allah ya telah memutuskan suatu perkara, mereka tidak memiliki pilihan lain dari diri mereka sendiri. dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ma kana qaulul mu'mina idza du'u ila Allah wa rasulih." Sesungguhnya ungkapan seorang orang beriman itu apabila diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, liyahkum bainahum, untuk memberikan hukum antara mereka, keputusan perselisihan antara mereka, ayaqulu, hanyalah ungkapan mereka itu, sami'na wa ta'na, kami dengar dan taati. Wa ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini solusi-solusi yang Allah jelaskan, ya, bagaimana ketika kita berselisih itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah serta kepada pemahaman Salafus Saleh. Ini ayat-ayat yang tidak disebutkan. Ya, ini ayat-ayat yang telah kita bahas, yaitu walau rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka bima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita yusallimu taslima. Ya, walau rabbika la yu'minun, maka tidak demi Rabb Tuhanmu, maka tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, demi Rabb engkau, la yu'minun, mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka bima syajara bainahum, sampai mereka menjadikanmu menjadi hakim terhadap perkara-perkara yang mereka berselisih di antara mereka. Summa laidu fi anfusihim harajan, mereka tidak merasakan sedikit pun dalam diri mereka keberatan, fi mimma qadaita, terhadap apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerimanya dengan sangat lega, dengan sangat apa namanya itu puas, ya, dengan sangat rela, gitu artinya. Nah, ini semua ayat-ayat bicara tentang bagaimana apabila terjadi perselisihan, dan juga hadis-hadis Nabi SAW bagaimana apabila kita terjadi perselisihan sama kaum muslimin, maka sepantas mereka adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga kepada Sunnah Rasulullah, kepada pemahaman Salafus Saleh. Jadi, ini dalil-dalil yang membahas tentang bagaimana solusi ketika terjadinya perselisihan. Demikian pula ada begitu pentingnya sebuah persatuan, tadi kita katakan Rasulullah menyebutkan Al-Mu'min Kalbunyan. Ini, orang beriman itu seperti bangunan, memberi dukungan antara satu dengan yang lainnya. Kalau bangunan, ya, kita lihat ada yang menjadi atap, ada yang menjadi tiang, ada yang menjadi penghubung antara tiang, ada yang menjadi lantai, ya, semuanya ada yang pondasi. Itu gambaran saling mendukung, ya, antara satu bagian dan bagian yang lainnya. Coba kalau satu bagian gedung itu tidak mau kompak dengan bagian yang lain, terjadi, akan terjadi apa? Tentu terjadi, tidak mungkin berdirinya bangunan dengan sehat dan kuat. Demikian pula dalam sabda Nabi SAW yang lain, yaitu al-mu'min kal-jasdil wahid. Orang beriman itu bagaikan tubuh yang satu. Idza istaka minhu udhun tada'ala sa'irul jasabi bil humma wa sahar. Orang mu'min itu bagaikan tubuh yang satu. Ya, apabila salah satu bagian dari tubuhnya itu sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain ini akan merasakan panas dan demam, dan tidak bisa tidur. Nah, begitu memang anggota tubuh kita, bila salah satu anggota tubuh kita sakit, bagaimana perumpamaan ini sangat tinggi dan dalam sekali sastranya, kata orang-orang ahli dalam sastra, ya, begitu dalam maknanya gitu. Gambarkan tubuh kita ini, kalau seandainya tidak saling mau kompak, ya, tentu tidak akan mungkin kita bergerak dengan sukses melakukan kegiatan-kegiatan kita. Tangan kiri tidak pernah cemburu kepada tangan kanan yang selalu memegang yang baik-baik, sementara tangan kiri selalu diperhatikan, digunakan untuk hal-hal yang jelek-jelek, bahkan yang kotor-kotor. Tidak pernah cemburu. Ya. Kemudian, ya, saling kedua di antara dua tangan ini saling membersihkan satu dengan yang lainnya. Begitulah orang mukmin, saling menasihati, saling menegur. Ya. Kadang-kadang, ya, sesuatu yang keras, ya, umpamanya tangan-tangan kena cat yang kuat, yang sulit dibersihkan, kadang-kadang agak keras digosok oleh tangan kiri. Karena memang tidak mungkin dengan cara lembut. Nah, begitu pula. Jadi, demikian pula, ya, bagaimana tangan kanan ketika menggosok tangan kiri yang kotor, ya, yang mudah di apa, mungkin cukup dengan air, tidak perlu pakai bensin. Tentu dengan cara yang lembut saja selesai. Artinya semuanya bagaimana tubuh kita memperlakukan tubuh yang lain. Demikian kita memperlakukan saudara kita yang lain. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang kalian sampai dia mencintaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, itu bagian perhatian yang sungguh-sungguh antara persaudaraan sama muslim. Kalau kita kupas dalil-dalil ini sangat panjang dan banyak sekali dalil-dalilnya. Ya, nah, itu sedikit tentang sebab-sebab dan solusi dari perselisihan. Berikutnya kita akan mencoba bentuk-bentuk perselisihan dan perbedaan dalam agama itu bagaimana. Ini perlu kita jelaskan, sebagian kita ada memahami setiap perselisihan adalah perpecahan. Atau setiap perbedaan pendapat dianggap perpecahan. Ini salah. Tidak setiap perbedaan pendapat dianggap perpecahan. Ya. Dan perbedaan pendapat yang dicelah yang menimbulkan perpecahan. Kenapa demikian Ustaz? Di masa sahabat, maka Rasulullah masih hidup, para sahabat biasa berbeda pendapat. Tetapi mereka tidak berpecah belah. Salah contoh yang sering diungkapkan para ulama dalam kitab-kitab mereka, yang sangat nyata adalah ketika yang disebutkan oleh para ulama tentang peristiwa ketika Rasulullah SAW selesai perang Ahzab. Itu Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat untuk tidak salat asar kecuali di Bani Quraidah. Karena orang Bani Quraidah, orang Yahudi saat itu berkhianat dari dalam. Yang pada awalnya perjanjian mereka ikut membantu jika kota Madinah ada serangan dari orang penduduk kafir, orang-orang musyrikin dari luar Madinah. Namun ketika orang-orang musyrikin Arab seluruhnya dari berbagai kabilah kompak untuk menyerang kota Madinah di perang Ahzab, ya, orang-orang Yahudi ini justru berkhianat, membukakan jalan, dan merekalah yang mengrongrong dan menghasut, yang membuat perencanaan, memotivasi agar tokoh-tokoh Arab menyerang Muhammad sekaligus, ya, Nabi Muhammad SAW secara bersama-sama. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk tidak salat asar kecuali setelah di Bani Quraidah. Ya. La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Kata Rasulullah SAW. Namun para sahabat yang mendengar sabda Rasulullah SAW ini berbeda memahaminya. Ada yang memahami adalah maksudnya sabda Rasulullah SAW itu adalah bahwa kita secegera mungkin sampai di Bani Quraidah jika mungkin waktu asar sudah sampai di Bani Quraidah. Nah, ada yang memahami demikian. Jadi itu adalah motivasi untuk segera mungkin sampai di Bani Quraidah, ya, kalau bisa sampai di waktu asar. Tapi bila masuk waktu asar di jalan, kita salat asar, baru melanjutkan perjalanan. Nah, ini ada yang memahami demikian. Sehingga ketika masuk waktu asar, mereka salat asar, kemudian lanjutkan perjalanan ke Bani Quraidah. Adalah yang kelompok desa yang sahabat memahami bahwa sabda Rasulullah SAW ini adalah apa adanya, bahwa tidak boleh terlambat sedikit pun untuk Bani Quraidah. Sehingga salat asar pun, walaupun telah lewat waktunya, ya, tetap di Bani Quraidah. Sehingga mereka salat asar setelah maghrib di Bani Quraidah. Ya, setelah keluar waktunya. Nah, perkara ini terjadi di hadapan Rasulullah SAW. Namun perbedaan itu tidak menimbulkan pecah belah, dan Rasulullah SAW juga tidak menyalahkan salah satu di antara dua kelompok sahabat yang memahami sabda Rasulullah SAW tersebut. Karena kedua-duanya bersama-sama untuk melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Ya, sama-sama maksimal untuk ingin melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Jadi jangan dipahami setiap perbedaan pendapat adalah perselisihan. Nah, kenapa ini kita juga perjelaskan? Karena akhir-akhir ini banyak di antara teman-teman yang telah belajar sunnah, di antara belajar akidah yang benar, manhaj yang benar, kadang-kadang tidak bisa menerima ada perbedaan antara ustaz. Ya, secara baik contoh masalah puasa Arafah. Sebagian ustaz ada yang mengambil fatwa Syekh Albani bahwa puasa Arafah harus mengikuti hari apa orang berwukuf di Arafah, sesuai dengan orang berwukuf di Arafah pada hari itu. Dan sebagian lagi mengambil pada fatwa, dan juga ini tentu fatwa para ulama sebelum juga demikian. Ya, seperti fatwa Syekh Wimbah dan para ulama lain berpendapat bahwa hari puasa Arafah ikuti yaitu ru'yah masing-masing dari negara-negara tertentu. Ya, tanggal 9-nya kapan Zulhijjah menurut mereka, itulah mereka berpuasa hari Arafah. Ini kan perbedaan yang memang sudah ada lama. Nah, kadang-kadang dianggap ini adalah perpecah belahan. Nah, ini satu hal yang tidak tepat dalam memahami permasalahan ini. Jadi tidak setiap ada perbedaan pendapat itu dianggap perpecahan. Tapi perbedaan pendapat yang membawa perpecah belahan bila disikapi dengan ta'asub. Nah, ini nanti akan kita jelaskan. Perbedaan pertemuan ijtihadiyah seperti ini tidaklah dicela kecuali bila dijadikan sebagai langkah untuk menyadu perpecahan. Dijadikan sebagai alat untuk provokasi perpecahan. Nah, ini menjadi celah dia, menjadi tercela dia. Fanatik dan ta'asub terhadap gurunya, kemudian menjatuhkan, menjelek-jelekkan, menghinakan, melolok pendapat yang lain. Nah, ini yang dicela. Ya. Sebagaimana juga di masa Rasulullah SAW disebutkan oleh sahabat Rasulullah SAW meriwayatkan tentang hadis ketika mereka dalam sebuah perjalanan di bulan Ramadan. Di antara mereka ada yang berpuasa dan mereka ada yang berbuka. Ya. Tapi kata mereka tidak mengaibi, tidak mencela antara orang berpuasa atau orang tidak puasa, juga orang yang tidak puasa tidak menyalahkan orang berpuasa. Inilah maksud bagaimana perbedaan yang nyata di tengah kehidupan para sahabat Rasulullah SAW. Perbedaan bukan berarti perpecahan. Perbedaan yang mana? Perbedaan-perbedaan yang memang di dalam ranah ijtihadiyah saja. Ya, yang mana boleh di situ berijtihad dan memang ada peluang untuk berijtihad berbeda pendapat di situ. Jadi perbedaan pendapat itu ada pendapat perbedaan dalam usul-usul. Hal-hal perkara yang sudah ijma, usul i'tiqad, usul ibadat, usul muamalah, usul akhlak. Ini sudah tidak boleh dilakukan perbedaan pendapat dalamnya. Karena perbedaan pendapat ini adalah suatu pendapat yang sesat. Jadi yang dicela ada perpecahan, perbedaan pendapat dalam pokok-pokok agama. Nah, yang telah paten, yang telah final. Nah, itu tidak boleh lagi di otak-atik. Karena ditunjukkan oleh dalil-dalil. Ijma'nya para sahabat, ijma' para tabi'in, ijma' para ulama, karena itu mereka telah menetapkan dalil-dalil yang begitu banyak tentang persoalan tersebut, sehingga menjadi suatu ijma' para sahabat, para tabi'in, dan para ulama-ulama. Baik, jadi kemudian kapan pepecah belahan yang tadi disalahkan? Pepecah belahan di dalam usul agama, pokok-pokok agama, atau dalam persoalan ijtihadiyah tetapi membawa pada ta'assub dan fanatik. Nah. Kemudian ada lagi masalah khilafiyah istilahnya, ikhilafiyah. Ya, khilafiyah itu terbagi dua tadi kita. Kalau khilafiyah terbagi tiga lah kita sebutkan tadi umum secara umum. Tapi maksudnya di sini khilafiyah, tapi bukan ijtihadiyah sebetulnya, penerangan ijtihadiyah. Masing-masing berbeda pendapat dalam ran dalil. Tak tahu dalil ada yang dalil yang dominan, ada dalil yang lemah. Maka dalam proses seperti ini, ya masing-masing pendapat mengemukakan dalil masing-masing. Ditarjih, boleh dikomentari dari yang lain. Nah, jadi ada masalah-masalah khilafiyah yang tidak disebut ijtihadiyah sebetulnya. Tapi ada dalil dalam memahami dalil-dalil, konteks dalil yang masing-masing dalil. Kalau yang ijtihadiyah tadi ada dalil-dalil yang umum, ya, lalu diambil istinbat dari dalil yang umum tersebut. Tidak ada dalilnya yang konteks atau dalil yang mendekati tentang persoalan tersebut secara nyata dan jelas. Baik, jadi perbedaan juga ada perbedaan lain disebut dengan macam perbedaan lain adalah sebab litanau, perbedaan tujuannya bermacam-macam. Maksudnya gimana? Yaitu perbedaan yang sebetulnya tidak tanakut, tidak tadad, tidak bertentangan. Sebenarnya perbedaan litanau untuk bermacam-macam. Ya, untuk variasi itu bahasa kita ini. Perbedaan tujuannya variasi di dalam contoh dalam sifatul wudu, contoh bagaimana bentuk cara tata cara berwudu Rasulullah SAW. Rasulullah dalam berwudu ada kadangkala satu kali dia mencuci anggota wudunya. Ada riwayat yang dua kali, ada yang tiga kali. Nah, ini kalau ada yang mengamalkan satu kali, itu tidak menyalahi sunnah dia. Ada juga sunnahnya. Gitu. Namun kapan tepatnya mengamalkan sunnah yang satu kali ini, tentu dilihat situasinya. Ketika air kurang, ketika musim dingin, ya. Kemudian ketika antrian panjang dalam tempat berwudu. Nah, jadi sunnah itu sebetulnya memberikan keleluasaan, sifat tanawu ini memberikan keleluasaan pada kita untuk menempatkan fungsi sunnah itu pada tempatnya yang pas, begitu. Jika kita, atau mungkin orang sudah iqamah, jangan kita harus duduk tiga kali itu, karena lebih cepat kita mendapatkan rakaat pertama itu lebih baik, kan gitu. Nah, ini ada pembahasannya. Kemudian juga doa iftitah dalam sholat. Itu contoh-contoh tanawu, ada Allahumma ba'id, ada kabiran, ada subhanah. Ya ada. Ini doa ini sama-sama dibaca oleh Rasulullah. Jadi tidak perlu saling menyalahkan. Walaupun di antara ulama ada yang merojikan mana yang lebih tepat, yang lebih agung kandungannya. Nah, itu ya berbeda para ulama. Tapi siapapun yang mengamalkan salah satu dari hal itu, dia tidak salah. Dia telah mengikuti sunnah. Walaupun di antara sunnah itu ada ulama yang melakukan mana yang lebih afdol lagi pahalanya. Mencoba demikian. Seperti umpamanya salat witir, temanya. Ada apa? Dipisah antara dua rakaat satu salam, kalau tiga rakaat itu dijadikan dua salam, atau satu salam. Kemudian dua soal qiyamul lail, umpamanya. Rasulullah jelas menyebutkan dua-dua. Namun ada pula yang memahami dari ungkapan Aisyah, Rasulullah salat 4 rakaat, kemudian istirahat. Nah, ada memahami 4 rakaat salat tarawih itu satu salam. Nah, ini perbedaan-perbedaan yang memang berdasarkan pada dalil. Nah, ini tidak boleh untuk dijadikan sebagai pertengkaran dan paham perselisihan untuk menyebabkan pepecah belahan. Bila ini menyebabkan pepecah belahan, inilah perselisihan dicelah sebetulnya. Ini perselisihan yang membawa kepada pepecah belahan, yaitu bila dihadapi dengan cara fanatik dan ta'asub tanpa dengan ilmu. Para ulama kita berbeda pendapat. Contoh kalau kita lihat di antara imamnya empat saja, mereka berbeda pendapat dalam masalah Al-Fatihah. Kita contohkan umpamanya, Imam Malik mengatakan basmalah itu tidak bagian dari Al-Fatihah, sehingga beliau tidak membaca, menganjurkan baca basmalah dalam sholat untuk dibaca karena tidak bagian Al-Fatihah. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad mengatakan al-basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah, satu ayat dari surat Al-Fatihah. Tapi mereka berdua juga berbeda. Imam Syafi'i mengatakan lebih afdal dijaharkan ketika sholat jahar membaca basmalahnya. Imam Ahmad berpendapat yaitu disirkan ketika sholat jahar membaca basmalahnya. Jadi pernah enggak Imam Syafi'i cabut dari jamaah berimam kepada Imam Malik? Pernah enggak Imam Ahmad cabut dari berimam kepada Imam Syafi'i? Pernah enggak juga? Enggak pernah. Ulama-ulama itu seperti kita sekarang ini, ta'asub, fanatik. Imam Syafi'i tetap sholat belakang Imam Malik. Sebaliknya Imam Ahmad juga sholat belakang Imam Syafi'i dan sebaliknya. Para ulama-ulama yang mengikuti mazhab mereka juga sholat di belakang ulama-ulama tersebut. Hari ini justru menjadi seolah pemisah antara al-sunnah yang mensirkan dianggap wahabi, yang menjarakan dianggap al-sunnah. Dari mana nih penyesalan perbedaan-perbedaan seperti ini? Ini datangnya dari sikap kebodohan kita dalam memahami persoalan agama yang di situ ada perbedaan-perbedaan yang tidak harus memecah belah. Nah, kalau tadi dijadikan orang yang sholatnya 8 itu wahabi, orang yang sir basmalah aja wahabi, inilah sikap yang memecah belah umat. Ya. Atau mengatakan orang yang jahar basmalah itu sholatnya kurang pahalanya, umpamanya, atau bid'ah. Nah, ini juga salah. Ya. Atau orang yang 4 rakaat atau orang yang 20 disalahkan. Nah, ini juga jatuh kepada memecah belah umat. Tapi masing-masing ulama di situ yang diperselisihkan oleh mereka bukan masalah sah atau tidak sholat tadi. Yang mereka ingin cari adalah mana yang lebih fast, lebih tinggi pahalanya, yang lebih tepat dengan sunnah-sunnah sunnah. Semua mereka sepakat orang yang sholatnya tarawih 4 rakaat, semua ulama mengatakan sepakat sah. Orang yang sir basmalah atau jahar basmalah, semua ulama sepakat sholatnya sah. Ya, hatta Imam Malik pun tidak mengatakan orang yang baca basmalah sholatnya batil. Tidak perlu diulang lagi, tidak ada dari pendapat itu. Nah, jadi keluasan ilmu inilah, makanya para da'i, para ustadz, para tuanku, para kiai, jelaskan perbedaan ulama ini biar kepada pengikut Anda, biar dia memiliki wawasan yang panjang. Dan berikan pelajaran kepada mereka bahwa semuanya itu dibolehkan. Cuman bedanya ulama mana yang lebih tepat dengan sunnah, lebih tinggi pahala. Di situ perbedaannya. Ya. Nah, ketika kita hanya mengajarkan satu pendapat kepada murid kita, tidak menjelaskan wawasan yang luas ini, akhirnya mereka fanatik pada satu pendapat, sehingga memahami pendapat yang berbeda dengan pendapat gurunya, langsung sesat, langsung bid'ah, kafir, dan selamacam. Nah, oleh sebab itu, jadi ulama-ulama kita dalam mendidik kita selalu memberikan wawasan yang luas. Berikan ini ada perbedaan ulama di sini. Kemudian baru guru kita atau ustaz kita atau tuan kita atau tuan kiai kita, syekh kita menjelaskan beliau lebih condong pendapat yang mana, beliau merajikan dengan dalil-dalil, berdasarkan dalil-dalil. Begitu. Nah, jadi jangan dipecah belah umat ini. Ya, sehingga terjadi menjagal pengajian, melarang pengajian karena hanya basalah basmalah jahar itu tidaknya, ya, salat tarawih 8 atau 11 atau 20-nya. Ini menjadi persoalan yang meruncing, ya. Kemudian persoalan-persoalan lain yang sifatnya bukan, bahkan hukumnya tidak jelas dalam agama. Perayaan-perayaan yang dibuat, ya, peringati tahun baru, peringati macam-macam. Ya, kemudian juga untuk masalah-masalah perayaan-perayaan kematian yang sama sekali tidak ada contoh para ulama, tidak ada motivasi dari para ulama dan perbuatan itu termasuk kita ulama-ulama salaf, ya, kok dijadikan sebagai standar untuk mencap orang lain sebagai orang yang keluar dari sunnah wal jamaah. Inilah permusuhan-permusuhan yang harus dijauhi dalam agama Islam ini. Maka pelaku-pelakunya adalah akan diancam dengan azab-azab yang telah kita kemukakan dalil-dalilnya pada awal pembahasan kita ini. Baik. Itulah dalil-dalil yang kita bahas dalam persoalan ini, ya. Dan Allah SWT telah menyebutkan bahwa hancurnya umat yang lalu adalah karena mereka berpecah belah, ya, dalam agama mereka. Baik, di sini dijelaskan, ya, dalil-dalil yang telah kita bahas tadi sudah bahas nih, ya, yang disebutkan dalam kitab ini, ya. Intinya adalah bahwa di dalam perbedaan pendapat kita harus kembali kepada Al-Quran Sunnah dan pemaham Salaful Ummah, ya. Itu intinya, agar kita mudah bersatu. Bukan dengan cara-cara yang dipakai oleh sekarang, oleh orang ketika melihat umat ini berpecah belah, dia buat sebuah kelompok, lalu ngajak umat bersatu ke kelompok yang dia buat. Ini akhirnya dia memecah belah. Ini akhirnya dia memecah belah. Ketika orang tidak mau bersatu kelompok, dicap oleh dia, orang tidak mau bersatu. Padahal dia buat kelompok baru. Ormaska, apapun saja bentuknya kan, jamaah-jamaah tertentulah, dengan jamaah apapun dia buat, sebut namanya. Nah, dia buat kelompok ini, lalu dia ajak orang bersatu ke sini. Nah, ini bukan, ini maksud ayat-ayat menyuruh kita bersatu. Maksud ayat menyuruh kita bersatu dalam agama itu adalah bersatu dengan pemahaman yang telah ada para masa sahabat, para tabi'in. Itu jamaah yang dimaksud dalam hadis-hadis. Perintah ayat-ayat Al-Quran demikian. Justru kita dapat sekarang ada kelompok-kelompok menjadikan ayat memerintah untuk bersatu, melarang untuk pecah belah itu, didoktrinkan kepada pengikutnya. Tapi maksudnya pengikut yang keluar dari jemaah yang dia sebut, yang dia buat. Nah, itu tujuannya. Ini juga jelas penafsiran yang keliru. Ya, sebuah ormas mendoktrin pengikutnya, jangan keluar dari jemaah ini. Ini dalil Al-Quran dan hadis. Yang dimaksud oleh Al-Quran bukan jemaahnya dia. Karena Al-Quran telah dahulu dan jemaahnya belum ada. Jemaah ini maksud oleh Al-Quran ini jemaahnya sudah ada. Itu jemaah yang ada di masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Dilanjut kepada tabi'in dan atba' tabi'in. Baik. Oleh sebab itu, ya, perbedaan-perbedaan pendapat itu adalah sifat kemanusiaan di mana Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya, "Wa la yazaluna mukhtalifi illa man rahima rabbuk." Mereka akan senantiasa berbeda, berselisih kecuali orang mendapat rahmat. Jadi rahmat itu adalah dengan cara bersatu dengan agama. Orang berselisih adalah orang bukan ada orang telah keluar dari rahmat Allah SWT. Oleh sebab itu ada hadis yang sering diagung-agung oleh orang-orang sekarang kadang yang mencoba melenggengkan dari kelompok dan jemaah itu. Ikhtilafu ummati rahmah. Hadisnya hadis maudhu, bukan hadis sahih. Ya, hadis maudhu. Perbedaan umatku adalah rahmat. Mana perbedaan? Sedangkan hadis semua ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW menyuruh orang untuk bersatu. Kok perbedaan umatku menjadi rahmat? Ya. Kemudian, ya, tadi sudah kita jelaskan juga jalan selamat dari pepecah belahan. Telah kita jelaskan dari Al-Qurannya, juga hadis Nabi SAW. Ya, oleh sebab itu masing-masing kita menjatuhkan egonya, ego ke organisasinya, ego ke kelompoknya, ego kepada jamaahnya, ego kepada ormasnya. Bila sudah jelas dalilnya adalah dalil yang diikut, maka oleh sebab itu Allah SWT firman, "Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'min wali ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masir." Ini ancaman. Orang-orang yang menentang rasul setelah jelasnya petunjuk baginya. Ya, kemudian dia mengikuti selain jalan orang-orang beriman. Siapa orang beriman ini? Para sahabat Rasulullah SAW. Ya, nuwallihi matawalla. Kata Allah, kami akan biarkan kemana dia berpaling. Ya, bisa masuk berbagai macam itu paham aliran kelompok ke di dunia ini. Di akhirat wanuslihi jahannam wasal masir. Kemudian kata Allah, kami akan masukkan ke neraka jahannam. Dia dikelak di akhirat dan itu sebuah tempat kembali. Oleh sebab itu, maka hendaknya kita, ya, menjaga persatuan ini oleh sebab itu dengan mengikuti jalan yang lurus, ya, jalannya Al-Quran Sunnah serta pemahaman sahabat salafus soleh, ya, para sahabat atau salafus soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqukum an sabilihi." Wa anna hadha sirati, kata Allah, inilah jalanku yang lurus, fattabi'u, ikutilah, wa la tattabi'u subula, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafaraka bikum an sabilih, jalan-jalan itu akan memencarkan kalian dari jalan Allah. Dalikum wasaqum bi la'allakum tatakun, demikian Allah wasaqkan kepada kalian semua kalian menjadi orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga hadis ini dalam sebuah hadis, ya, Ibnu Mas'ud juga menjelaskan, khattala Rasulullah SAW khatta mustaqiman qala hadhi sabilullah. Rasulullah menyebutkan, kata Ibnu Mas'ud, membuat sebuah garis yang lurus, ini jalan Allah. Khatta an yamini wa shimali khututan. Kemudian Rasulullah membuat garis-garis di pinggir sebelah kanannya dan kirinya, garis yang lurus tadi. Hadis subul wa akulli minha syaitan yadu ilaihi. Kata Rasulullah, setiap keluar jalan-jalan yang menyimpang dari jalan Allah ini, ada syaitan yang mengajak ke jalan-jalan yang menyimpang itu. Setan dimaksud sini ada dua jenis, setan di golongan jin dan setan di golongan manusia. Maka oleh sebab itu juga nasihat para ulama-ulama kita adalah kembali kepada apa namanya manhaj salafus saleh seperti yang disebutkan oleh Imam Malik bin Anas, beliau menyebutkan la yuslihu akhiru hadhil ummah. Oh, la yuslihu akhiru hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak akan pernah jaya akhir umat ini kecuali apa yang telah membuat jaya umat awalnya, ya generasi awalnya. Nah, oleh sebab itu kita lihat tadi hadis-hadis Rasulullah SAW, nasihat-nasihat para ulama yang lainnya sangat tegas dan jelas agar umat ini demi untuk bersatunya adalah kembalikan dalam memahami, mengamalkan, berdakwah, ya, baik agar akidah, ibadah, muamalah dan akhlak mereka dituntunkan kepada pemahaman salafus soleh. Sebenarnya juga Rasulullah SAW dalam hadisnya secara jelas menyuruh menjelaskan keterangan keutamaan mereka. Khairun nasi qarni tsumma alladziina tsumma alladziina, sebaik-baik purun adalah masaku, kata Rasulullah SAW, kemudian generasi berikut, kemudian generasi berikutnya. Tujuan Rasulullah SAW memuji mereka untuk apa? Karena Rasul memuji mereka agar kita menjadikan mereka-mereka itu sebagai kudwah kita dalam beragama, dalam memahami, dalam mengamalkannya, dalam mendakwahkannya. Demikian ringkasan bahasan kita kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian telah selesai pembahasan kita untuk kitab Usul Iman Fidal Kitab Sunnah. Bibarakatillah dan juga aun minallah, atas bantuan Allah, kemudian dari Allah semuanya kita dapat menyelesaikan kitab ini. Semoga pembahasan-pembahasan yang telah kita terangkan, kita jelaskan, dapat kita pahami dengan baik dan dapat kita amalkan dan menjadi sebagai modal kekuatan iman kita hendaknya dalam kehidupan ini. Demikian wallahu alim shawab. Sebutnya adalah kita buka sesi tanya jawab. Dipersilakan para admin ataupun moderator jika ada pertanyaan masuk melalui Zoom. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Untuk pertanyaan alhamdulillah ada satu yang masuk Ustaz atas nama Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan surat Al-Hujurat ayat kedua, bahwa mengangkat suara ketika sabda Rasulullah disampaikan dapat membatalkan amalan. Yang saya ingin tanyakan adalah, apakah hal ini berlaku juga ketika kita mengangkat suara saat sabda Rasulullah disampaikan dari radio, televisi, dan media elektronik lainnya? Maksud dari ayat tersebut adalah ketika hidupnya Rasulullah SAW. Ya, yaitu ya ladzina amanu la tarfu aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu bil qaul kajhir tajhari ba'dukum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tashurun. Ini ayat ini adalah yaitu mengangkat suara lebih tinggi dari suara Rasulullah SAW atau memanggil suara Rasulullah SAW, memanggil Rasulullah SAW dengan suara yang tidak sepantasnya. Itu yang maksud dari ayat. Adapun cakupannya untuk larangan mengangkat suara ketika orang berceramah dan semacam, ya, saya belum menemukan penjelas ulama tentang persoalan itu apakah masuk dalam ayat ini, tetapi sebagian ulama mengambil dalil dari ayat ini untuk mengatakan jangan mendahulukan. Mengangkat suara itu di kata hidup Rasulullah SAW. Tetapi mengangkat suara sekarang adalah mendahulukan konsep-konsep yang menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Nah, itu dimaksud di sini. Tetapi hukumnya apakah dia seperti orang mengangkat suara ketika Rasulullah yang disebut dengan antah batu amalukum, membatalkan amalan kalian, apakah dia keluar dari Islam? Tentu tidak. Tidak demikian maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan hanya ada satu Ustaz, sisanya dikirimkan ke WA interaktif yang tercantum tadi Ustaz. Bismillah, Ustaz. Ada kelompok yang mengatakan negeri Indonesia adalah negeri bukan Islam, sehingga konsekuensinya dia harus wajib hijrah. Imdid pertanyaan, jika mereka tidak hijrah dari negeri yang mereka katakan bukan negeri Islam, apakah mereka berdosa? Tapi tentu ini suatu kekeliruan dalam pemahamannya. Meluruskan dulu, apa definisi negara Islam? Ya, secara umum penjelasan ulama adalah negeri Islam adalah yang di situ tegak syariat Islam. Apa maksud tegak di syariat Islam? Ini adalah bukan berarti tegak seluruh syariat Islam. Bedakan antara tegak syariat Islam dengan tegak seluruh tegak syariat Islam dengan tegaknya seluruh syariat Islam. Bahkan di akhir hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang bolehnya kita memberontak kepada penguasa itu ma'akom kusolah. Jadi kalau masih dia membiarkan sholat, kalian tidak boleh memberontak. Itu berarti adalah indikasi terakhir dari negara Islam itu, pemimpin seorang Muslim itu. Jadi itu indikasi kalau dibolehkan sholat. Maka Rasulullah SAW dalam ketika beliau menyebarkan dakwah, itu beliau ketika mengutus sahabat untuk melihat sebuah negeri Muslim atau tidaknya, mereka itu mendengarkan sampai datang waktu sholat. Jika azan ditegakkan negeri tersebut, maka tidak boleh dibunuh siapapun, kata Rasulullah SAW. Nah ini indikasi bagaimana solusi pemahaman. Dan kalau kita melihat, maka lihatkan kembali kepada ulama-ulama yang dipercaya ilmunya ulama saat sekarang ini. Adakah ulama yang dipercaya ilmunya mengatakan bahwa Indonesia bukan negara yang disebut negara Muslim dan Islam? Belum ada. Nah, jadi ini pemahaman dia. Ya, dari pemahaman dia yang perlu diluruskan dalam masalah ini. Baik. Tapi kalau masalah dia berada di negeri kafir dan dia tidak mendapatkan peluang untuk melaksanakan agamanya, maka dia wajib berhijrah. Kalau dia tidak berhijrah, maka dia baru berdosa. Jika dia berada di suatu negeri kafir dan dia dapat menjalankan agamanya dan dia mengerti tentang agamanya, ya, maka dia tidak diwajibkan, tapi mustahab saja. Itu penjelasan ulama tentang hukum hijrah. Jadi dalam pertanyaan ini ada dua hal yang kita bahas, yaitu tentang apa maksud negara Islam, apa hukum tentang hijrah. Apakah ustaz yang sudah ditahzir karena suatu permasalahan antara ustaz, padahal ustaz itu secara akidah, fikih, kitab dan ulama rujukan tidak ada perbedaan, apakah ini perpecahan? Bagaimana sikap saya kepada murid-murid ustaz itu? Begini, harus yang menjelaskan perbedaan-perbedaan itu ditanyakan kepada para ulama. Kalau orang tidak punya ilmu, dia tidak akan bisa menilai apa perbedaan itu adalah perbedaan yang membuat seseorang berhak untuk ditahzir. Ya. Kemudian tidak setiap orang juga ditahzir dan juga tidak setiap persoalan harus ditahzir. Di masa Rasulullah SAW hidup orang munafikin banyak, tidak satu pun nama mereka yang ditahzir Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW tahu. Tetapi mereka Rasulullah SAW kenapa mentahzir? Yaitu Ka'b bin Malik dengan dua sahabatnya yang tidak ikut perang Tabuk. Padahal mereka orang soleh. Itu berbeda. Jadi harus penilaian untuk orang ditahzir tidak tahzir ini harus punya ilmu dulu. Kaedah-kaedah tahzir itu apa? Ya, melihat kondisi zaman, menurut keilmuan orang tersebut, kedudukan sosial masyarakatnya, menurut kekuatan orang mentahzir, penyebaran ajaran sunnah di situ. Banyak hal. Maka oleh itu Syekh Albani pernah mengungkapkan bahwa untuk sekarang, kata Syekh, untuk sekarang bukan Syekh Albani menafikan tahzir. Untuk sekarang ini lebih banyak taklif, bukan tahdir, ya. Tapi bukan nafikan, ada kondisi-kondisi. Kalau memang kita melihat ada hikmah di balik itu, karena tujuan di tahdir itu bukan untuk mencelakakan orang itu, adalah untuk diantara tujuannya adalah yang pertama menyelamatkan orang itu dari kesalahan, yang kedua untuk menyelamatkan orang lain dari kesalahan. Nah, kalau ada orang mentahdir tanpa ada jelasan yang alasan yang jelas, tanpa ini tidak perlu didengar perkataan mereka dan kita tidak perlu juga ikut bodoh bersama mereka, sibuk membahas mereka juga, tidak perlu. Maka dari dulu, semenjak saya sendiri tamat dari Madinah, sepulang di Indonesia dalam sebuah perkumpulan dai, saya jelaskan, mereka yang suka mentahzir-tahzir itu diamin saja, tidak usah dijawab-jawab. Ya, karena akan menghabiskan energi dan kita lebih baik sibuk berdakwah. Pada satu saat lihat saja nanti sesama mereka yang mentahzir akan mentahzir sama satu sama lain. Dan itu kenyataan sekarang. Kelompok-kelompok tahzir-tahziran ini sesama mereka pun sudah saling tahzir-tahziran sekarang. Bahkan tidak terhitung berapa kelompok tahziran yang dari kelompok ini yang berpecah belah sama mereka sendiri. Karena konsep mereka itu tidak mengikuti manhaj Ahlussunnah Jamaah dalam masalah tahzir ini. Ya, mereka sedikit tahzir-tahzir, persoalan yang tahzir, kadang-kadang persoalan-persoalan yang tidak perlu ditahzir. Kadang-kadang ada persoalan yang perlu ditahdid di antara sama mereka, mereka juga tidak melakukan. Nah ini, jadi mereka ini adalah orang-orang yang tidak perlu kita sibuk dengan mereka, belajar ilmu saja, biarkan mereka dengan segala yang, ya kita kalau bisa dinasihatin, kalau tidak tinggalkan mereka, sampai Allah memberikan hidayah kepada mereka, begitu saja. Dan alhamdulillah sekarang mereka ini sudah agak mulai melemah. Tapi baru-baru ini saya juga mendapatkan sebuah rekaman dari seorang bernama Askari ya, mencelah banyak dai roja segala macam-macam. Ini perlu lihat. Ini orang ini sejak dulu sudah jelas kebodohannya dan tidak perlu mengambil ilmu dari dia. Nanti perlu dengar omongan dia. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini bertanya, orang tua saya berasal dari sebuah ormas yang mewajibkan semua orang berbaiat karena menurut dalil yang mereka pelajari Islam tidak sah tanpa baiat. Karena dengan baiatlah bisa mencapai al-jamaah. Mohon penjelasan Ustaz, ada dalil tentang berdosa, ada dalil yang terang benderang bisa mencerahkan hal ini. Ini ada kelompok memang ya menggunakan dalil-dalil tentang baiat untuk melegalkan pemahaman dia. Nah, inilah tadi kita jelaskan apa maksud. Memang ada hadis Rasulullah yang sahih itu. Man mata walai sa'ali bai'ah fa mata maitan jahiliyah. Orang yang mati dalam tidak membaiat, maka dia baiat mati dalam keadaan jahiliyah. Mereka gunakan hadis itu. Nah, kalau kita mencoba menjelaskan apa yang dijelaskan, mencoba memahami apa yang dijelaskan oleh para ulama kita. Apa maksud dari baiat? Untuk siapa baiat tersebut? Baiat tersebut di dalam semua penjelasan ulama yang muktamad ilmu mereka, yang dipercaya oleh umat dari masa ke masa, tidak ada mengatakan itu baiat untuk kelompok-kelompok. Semua itu baiat adalah dalam hadis-hadis membahas dalam masalah taat kepada pemimpin, kaum muslimin. Baiat kepada, kalau di istilah negara kita, ya presiden, itu maksudnya. Terus, apakah perintah baiat itu kepada semua pribadi umat, barang siapa yang tidak baiat? Tidak. Maksudnya itu adalah tokoh-tokoh, alul hali wal akdi. Itu yang disebutkan para ulama. Maka ketika Abu Bakar dibaiat dan juga ketika Rasulullah SAW dibaiat oleh para sahabat, tidak semua sahabat harus datang ke Madinah. Banyak antara mereka yang berada sebagian ya atau al-Hadram yang tidak datang ke Madinah. Mereka berislam tapi belum sempat bertemu Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ketika Abu Bakar dibaiat, ini contoh yang lebih nyata. Tidak semua kaum muslimin yang dari Mesir, dari Baghdad, dari Syam semua datang ke Madinah membaiat Abu Bakar. Tidak. Cukup senior-senior di kalangan sahabat. Mungkin tidak semua sahabat di Madinah pun tidak. Tidak membaiat Rasulullah Abu Bakar secara langsung. Ya, cukup yang telah diwakili oleh para tokoh-tokoh. Ahlul hali wal akdi. Itu dijelaskan para ulama kita. Jadi memang ada doktrin-doktrin itu. Jadi mereka mengatakan tidak ada baiat tanpa jamaah. Tidak ada jamaah tanpa baiat. Padahal baiat dan semua dalil-dalil baiat itu yang dimaksud baiat kepada pemimpin kaum muslimin. Bukan pemimpin kelompok-kelompok ormas atau kelompok-kelompok tertentu. Ya. Dan kalau dia melakukan hal itu, maka dia telah melakukan sebuah pemahaman dari hadis itu baru menyalahi pemahaman para ulama-ulama. Imam Syafi'i enggak pernah membaiat murid-muridnya. Ya, ada kelompok-kelompok tarekat, berbagai kelompok sebetulnya baiat-baiat ini banyak. Dari kelompok ikhwan muslimin baiat, kemudian juga dari sufi-sufi berbagai kelompok tarekat-tarekat mereka juga memiliki baiat. Ini semuanya baiat-baiat bid'iyah. Ya, penuh dengan kebid'ahan. Makanya Imam Ahmad tidak pernah membaiat murid-muridnya. Imam Syafi'i juga tidak demikian, para ulama-ulama. Ya, yang dibaiat itu adalah pemimpin kaum muslimin dan yang melakukan juga tidak semua harus pribadi umat, tapi maksudnya adalah tokoh-tokoh yang menjadi panutan umat yang membaiat pemimpin tersebut, yaitu hali wal akdi. Demikian barangkali yang dapat kita bahas kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang melalui nomor interaktif sudah selesai. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas semua kehadiran antum. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kita dan memberikan kesehatan kepada kita, serta melindungi kita dari segala hal-hal yang akan mencelakakan kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.